Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kita yaitu tentang usul sunnah karya Imam Ahmad rahimallahu taala, yang sebelumnya telah kita bahas tentang hukum membela diri ketika di sana ada orang-orang yang menginginkan harta kita ataupun nyawa kita. Yang hal ini Rasulullah SAW menganggap bahwasanya barang siapa yang dia membela dirinya ataupun hartanya, fahuwa syahid, maka teranggap dari syahid. Sebagaimana yang telah kita lalui hadith Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhda mali. Kata orang tersebut datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapat engkau jikalau ada seseorang yang menginginkan hartaku? Dia menginginkan untuk mengambil hartaku. Qala, maka Rasulullah, fala tuti'hu, jangan kau berikan. Ya, karena dia mengambil tentunya bukan dengan haknya. Berbeda dengan meminta, ya. Kalau seorang meminta dikasih. Dan ini sebagai kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap ada orang yang meminta dikasih. Ya, sampai ya, habis apa yang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika ada seseorang yang menginginkan mengambil tanpa izin, ya, alias mencuri atau merampok, maka tidak boleh untuk dikasihkan. Ya. Dan ini banyak yang terjadi, mungkin seperti penodongan-penodongan baik di tempat-tempat umum ataupun kendaraan-kendaraan yang mereka menginginkan harta kita. Maka kata Rasul, fala tuti', pada asalnya tidak boleh untuk diberikan. Kemudian kata orang tersebut, qala ra'aita in qatalani, apa pendapat engkau kalau dia ingin membunuhku? Qala qatilhu, perangi dia, lawan dia. Qala ara'aita in qatalani, maka apa pendapat engkau kalau ternyata aku terbunuh? Qala anta syahid, kata Rasulullah, engkau termasuk syahid. Ya. Sehingga orang yang dia memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang yang menginginkan hartanya atau merampok hartanya, merampas hartanya, ya. Dan ini tentunya ingat selain penguasa, ya, selain penguasa. Karena dalam bab penguasa sudah kita lalui, kata Rasulullah SAW, alaika as-sam'u wa ta'ah, wa in daraba malak, wa in akhada malak, wa daraba dhahrak. Untuk engkau tetap mendengar dan taat, meskipun penguasa tersebut mengambil hartamu ataupun memukul punggungmu. Tetapi selain penguasa yang dia menginginkan harta kita dengan tentunya cara yang tidak benar, maka tentunya seorang muslim dituntut untuk melawannya, ya, kecuali dia seorang yang lemah atau mungkin merasa tidak mampu, ya, atau ada masalah yang lain, atau dia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya atau keselamatan jiwa orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, sehingga dia menyerahkan hartanya. Tetapi kalau dia merasa mampu dan bisa, bahkan tentunya akan membantu saudaranya yang lain, tentunya memerangi orang yang hendak mengambil harta tersebut lebih utama. Bahkan tadi keutamaannya, meskipun dia kalah dan terbunuh, teranggap sebagai syahid. Sebaliknya, qala ra'aita in qataltuhu, apa pendapat engkau jikalau aku yang berhasil membunuhnya? Maka kata Rasul, qala huwa finnar, ya, dialah yang berada di neraka, bukan engkau yang berdosa. Ya. Tentunya dengan niatan ini semua, ya, tidak ingin membunuhnya. Ya. Niatan kita membela harta kita atau membela jiwa kita bukan untuk meniatkan membunuh orang tersebut, tetapi dalam rangka bela diri. Ya, meskipun toh pada akhirnya ternyata mungkin pukulan antum atau tendangan antum mematikannya, maka hal itu tidak berdosa. Ya, dari segi hukum syar'i ataupun ketika diangkat ke qadhi, ya, ke hakim yang mereka memutuskan dengan tentunya keputusan Islam, bahkan demikian pula ya, di negara kita, selama hal itu terjadi di tempat kejadian, ya, di TKP, maka tidak ada dosa, tidak ada beban bagi yang berhasil mengalahkan musuhnya atau perampok dan yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Rasul SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dia terbunuh karena membela hartanya, maka dia teranggap syahid. Dan barang siapa yang dia terbunuh karena membela darahnya, maka dia pun termasuk syahid. Demikian pula barang siapa yang dia terbunuh karena membela agamanya, maka dia pun termasuk syahid. Ya, keutamaan itu untuk membela kehormatan, ya, yang dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT, yaitu kehormatan harta, kehormatan jiwa, dan kehormatan agama. Teranggap itu semua sebagai syahid. Dan yang dilarang itu semua yaitu ketika perampok tersebut ya lari, ya, atau musuh tersebut lari kemudian kita kejar, maka hal itu pun dilarang secara syar'i dan secara undang-undang negara kita untuk kita mengejarnya dan membunuhnya di tempat lain. Tanya. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu taala, kemudian Imam Ahmad beralih kepada pembahasan yang lain. Dan hal ini termasuk daripada aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kata beliau, wala nashhadu ala ahadin aw wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu ala al-musi al-mudhnib wa narju lahu rahmatallah. Kata Imam Ahmad rahimallahu taala, kita tidak mempersaksikan terhadap seorang pun dari ahli al-qiblah. Siapa ahli al-qiblah? Kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Sehingga kita tidak mempersaksikan seorang pun dari kalangan kaum muslimin dengan amalan yang dia lakukan bahwasanya dia termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlun nar. Tidak boleh untuk kita mempersaksikan, ya, menyatakan dengan tegas bahwasanya ketika seorang muslim beramal dengan keamalan ketaatan maka dia masuk jannah dengan tegas, ya. Berbeda tadi kalau dengan umum, ya, sifat yang umum. Demikian pula tidak boleh untuk kita menegaskan, menta'yin barang siapa yang melakukan suatu dosa bahwasanya dia termasuk penduduk neraka, kecuali ala sabilil am, dengan cara yang umum. Ya, kita katakan dengan cara yang umum maka boleh. Ya. Apa itu cara yang umum? Seorang muslim yang taat maka masuk jannah. Ini. Demikian pula secara umum seorang yang berlaku atau berbuat dosa besar, ya, seorang yang berbuat kekufuran, afwan, seorang kafir maka dia akan masuk neraka. Ya, orang kafir maka akan masuk neraka. Yang berbuat dengan kekufuran maka akan masuk neraka. Ini secara umum. Tapi yang dilarang dan tidak boleh, bahkan termasuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, untuk menjazam, memastikan seseorang dari kalangan kaum mukminin dia akan masuk jannah, ataupun seseorang dari kafir atau dari orang-orang yang melakukan amalan kekafiran ataupun bahkan melakukan dosa besar, dia akan masuk neraka. Ya, ini bukan akidah kita, bukan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan seseorang apakah dia di jannah ataupun di neraka. Kecuali apa? Kecuali yang jelas-jelas nas datang menunjukkan padanya. Ya. Kecuali nas, baik itu dari Al-Quran ataupun Sunnah, yang jelas-jelas menegaskan bahwasanya si fulan min ahli jannah. Ya. si anu teh termasuk dari penduduk surga, atau si anu termasuk apa? Penduduk neraka. Maka jikalau nas datang menjelaskannya tentang hal ini, ya maka kita mengikuti nas. Ya, mengikuti nas. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Tidak boleh untuk kita memastikan menganggap seorang penghuni jannah ataupun penghuni neraka kecuali dengan nas yang jelas. Meskipun di sana ada pendapat yang kedua dari sebagian para ulama, boleh untuk kita memastikan bahwasanya si fulan termasuk penduduk neraka kalau apa? Kalau menunjukkan syiddatu adawatihim wa inkarihim muharabatihim lil Islam. Kalau jelas-jelas orang tersebut menunjukkan permusuhannya, menunjukkan peperangannya dan kebenciannya terhadap Islam. Ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya termasuk ahli nar karena sangat-sangat memusuhi Islam. Tapi yang kuat tadi pendapat yang pertama. Tidaklah kita memastikan seseorang berada di jannah atau termasuk ahli jannah, ahli surga, ataupun seorang termasuk ahli neraka kecuali dengan dalil. Oleh karena itu kata beliau, narju lis-salihi wa nakhafu alaih. Kita mengharap bagi orang-orang saleh, ya, kita mengharap kepada kaum muslimin yang melakukan ketaatan agar mereka termasuk ahli jannah. Ya. Semoga Allah SWT yarhamu, merahmatinya dan memasukkan dia ke dalam jannah. Itu kita mengharap, hanya berharap seseorang yang melakukan ketaatan semoga termasuk dari ahlul jannah, penghuni surga. Demikian pula wa nakhafu 'alal musyi'il mudhnib, kita pun mengkhawatirkan bagi orang yang berlaku atau berbuat kejelekan dan dosa, khawatir dia akan masuk neraka. Tetapi apa? Wa narju lahu, kita harapkan pula bagi dia rahmatullah, semoga Allah SWT merahmatinya. Ya. Inna Allah yarhamu, semoga Allah SWT merahmatinya. Tetapi kita khawatirkan barang siapa yang terjatuh ke dalam dosa, ke dalam maksiat, ke dalam dosa besar ataupun bahkan ke dalam kekufuran, baik itu perbuatan ataupun ucapan, dikhawatirkan dia akan termasuk ahlun nar, penduduk neraka. Ya, adapun memastikannya tidak boleh. Ya. Sehingga dalam akidah ahli sunnati wal jamaah tentang seseorang masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka ada dua. Itu tadi penilaian secara umum dan penilaian secara khusus. Ya, penilaian kepada seseorang secara umum ataupun secara khusus. Secara umum setiap muslim mukmin yang taat pasti tempatnya adalah jannah, surga. Sebaliknya, setiap kafir maka tempatnya di neraka. Ini penilaian secara umum. Ya. Adapun penilaian secara khusus, maka itu kembali kepada nas. Kita mengimani orang-orang yang jelas tempat duduknya di surga sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ya. Maka adapun yang tidak ada nas bahwasanya dia termasuk ahli jannah, termasuk penduduk surga, tugas kita hanya mendoakannya. Tidak boleh untuk memastikan, oh si fulan taat, ya, seperti di kita mungkin, wah ulama fulan masuk jannah, pasti penduduk surga umpamanya, ya, atau syekh fulan, ya, pasti masuk surga, ya, atau pak kiai, pak lebe, ya, pak imam, pasti masuk surga. Tidak bisa untuk kita memastikan seseorang yang tidak ada nasnya dia termasuk penghuni surga. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan akhir dalam kehidupan dia. Yang ditinjau perbuatan seseorang di akhir, ya, perbuatannya, kehidupannya. ya. Meskipun mungkin dia apa? Istilahnya apa? Kata istilah Sunda mah? Tukang bobok, tukang tarok ya. Seperti itu. Ya, suka membobol, suka membunuh, ya suka memukul. Tetapi kalau di akhir amalannya dia baik, maka diharapkan sebagai ahlul jannah. Ya. Sebagaimana tentunya tidak tersamarkan di si antum hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari wa Muslim. Rasul SAW bersumpah, "Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ya, tidak ada yang lainnya. "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu ahli alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Setelah bersumpah kata Rasul SAW, sesungguhnya ada di antara kalian yang dia beramal dengan amalan ahli jannah. Berarti apa? Orang tersebut berbuat taat, ya, tidak lepas zahirnya, ya, taat pakaiannya, ya, hadir di masjidnya, infaknya, sedekahnya, subhanallah, zahirnya taat. Tetapi kata Rasul, "Faya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira." Sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah, tinggal sehasta lagi. Semakin dekat dia dengan jannah Allah karena amalan-amalan ketaatannya. Tetapi kata Rasul, "Fayasbiqu alaihi alkitab." Ternyata ya, kitab, catatan amalan dia telah mendahului di sisi Allah SWT. Catatannya dia termasuk ahlun nar, ya. Sehingga fayamalu bi amali ahlin nar, di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka, amalan-amalan ahli neraka, kemaksiatan, dosa, kekufuran, ya. Sehingga fayadkhuluha, dia masuk neraka, ya, dia masuk neraka. Tapi menunjukkan maksudnya al-a'mal bi khawatimiha, sesuai dengan penghujungnya, akhirnya, penutupnya. Tetapi bukan berarti ah sekarang masih muda, masih sehat, wah, ya, engkau ada ke sekolah sini beramal nanti, taib, engkau hilang. Kita tidak tahu apakah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT sampai masa tua, ya, tidak tahu. Sehingga jangan sampai kita menunda-nunda, menanti-nanti untuk berbuat ketaatan kepada Allah SWT. Ya, nanti saya di akhir ya, hayat saja berbuat taatnya atau insafnya, ya, taubatnya. Kita tidak tahu apakah kita akan meninggal setelah ini atau esok hari, ya, sehingga dimanfaatkan. Tunjuk. Sebaliknya kata Rasul, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu ahli al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha." Ada pula di antara kalian yang kehidupannya beramal dengan perbuatan ahli neraka, ya, tadi merampas, merampok, ya, mencuri, ya, menipu, memukul, membunuh. Tetapi ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkara gaib. Ya, perkara gaib tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semata-mata mengatakannya. Ya. Orang ini di akhir kehidupannya beramal dengan amalan ahli surga. Ya. Karena telah ditetapkan dalam Al-Kitab, catatan Allah SWT, ketentuan Allah SWT, dia termasuk ahlul jannah. Sehingga Allah mudahkan, ya, kalau seseorang telah ditentukan oleh Allah SWT dimudahkan ke dalam jannah, maka Allah SWT mudahkan jalannya. Iya kan? Seperti kita dalam kehidupan dunia saja, yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan dunia, jalannya gampang, ya. Buka ini laku, bisnis ini maju. Tetapi yang tidak dimudahkan oleh Allah SWT, ya, berkorban, buka toko di sana sini atau buka bisnis sana sini, ya, rugi tetap rugi, enggak naik-naik, toyib, enggak ningkat-ningkat. Itu kemudahan yang Allah SWT berikan jalannya, ya, sehingga kalau sudah jalannya mudah, maka Allah SWT akan mudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT, ya, sehingga kita meminta kemudahan kepada Zat yang memiliki kemudahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua untuk meniti jalan ke surga. Apa caranya? Yaitu dengan talabul ilmi ini, dengan menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana yang halal, yang haram, mana yang baik, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang taat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, kata Rasul. Barang siapa yang dia berupaya untuk mencari suatu jalan menuju ilmu, maka Allah mudahkan dengannya jalan menuju surga. Ya, ilmu merupakan kuncinya surga. Ya, itu salah satunya. Ya, jalan yang memudahkan kita masuk jannah tiada lain dengan menempuh ilmu, mencari ilmu, mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tahu dan kita tentunya mengamalkannya. Bukan tahu berpaling, ya, bukan tahu memusuhi, tetapi tahu untuk mengamalkannya, sehingga dengan itu Allah SWT mudahkan untuk menuju surganya. Tayyib. Oleh karena itu Rasul katakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya amalan-amalan seseorang ditinjau dari penghujungnya. Ya. Nas'alullah ta'ala ayyumitana khusnul khatimah. Semoga Allah SWT mematikan kita semua di atas khusnul khatimah, penghujung yang baik. Tayyib. Hal itu sebagaimana kisah yang sering kita sebutkan ketika Rasulullah mengatakan, ya man sarahu ayyang tu ila ahli nar fal yang dirilah hadza. Barang siapa yang dia ingin melihat penduduk neraka, lihat orang ini. Ini salah satunya. Orang yang dipastikan masuk neraka salah satunya dalam hadis ini. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya. Kenapa? Karena dia dipastikan oleh Rasul tentunya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Kenapa? Karena orang ini berbuat taat, bahkan ikut jihad, ya, berperang dalam medan jihad di laga barisan yang pertama, tetapi ternyata di akhir kehidupannya dia bunuh diri, ya, matinya di medan jihad bukan karena ditusuk atau dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi dia menusukkan senjatanya, tombaknya, ya, sampai ke punggungnya, ya, sehingga orang mengira dia syahid. Tapi karena dibuntuti orang ini, dilihat. Karena Rasulullah sebelumnya memerintahkan para sahabat, barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihat orang ini. Sehingga dilihat, diperhatikan oleh seorang sahabat, ternyata benar. Ya. Karena Rasulullah berbicara bukan nafsu, tetapi dengan wahyu. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga orang ini mati di atas apa? Su'ul khatimah. Bukan husnul, tapi su', jelek penutupnya. Ya. Jelek penghujungnya. Ya'dzan billah. Ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari hal ini. Banyak-banyak tadi meminta untuk diwafatkan di atas husnul khatimah, dan manfaatkan waktu-waktu kita, ya, di atas ketaatan kepada Allah SWT, sehingga karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput, semoga kita berada di atas ketaatan kepada Allah SWT. Banyak-banyak menginginkan supaya kita mati di atas ketaatan kepada Allah, ya, di atas salat, di atas sedekah, di atas puasa, di atas umrah, ataupun di atas haji dan yang lainnya, dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, sehingga untuk memastikan seseorang di ahlu jannah harus dengan dalil. Ya. Maka contoh yang dipastikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala tiada lain, yaitu al-mubasysyiruna bil jannah. Al-asyaratu al-mubasysyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dipastikan masuk jannah. Ya. Termasuk Rasul tentunya. Jadi kalau para sahabatnya saja, ya, Rasulullah tegaskan bahwasanya mereka di dalam jannah wahyu dari Allah, bagaimana dengan yang mengatakannya? Ya. Bagaimana dengan yang mengatakannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hanya berdalil fa Quraisyhab, dengan dalil yang umum, ya, yang disebut oleh para ulama sebagai dalil yang mutasyabihat, butuh kepada yang muhkam. Ya. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat butuh kepada ayat atau hadis yang muhkam. Karena dalam ayat ada yang muhkam, demikian pula dalam hadis ada yang muhkam. Ya. Sehingga ayat-ayat atau hadis-hadis yang samar kembalikan kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Ya, tidak ada seorang pun yang masuk jannah dengan amalannya. Ya, dengan amalannya. Kemudian kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah. Demikian pula engkau wahai Rasulullah. Naam. Illa ayagobani Allahu birahmatih. Kecuali Allah SWT memberikan rahmatnya kepadaku. Taib. Ya, sehingga dari hadis ini kata Pak Quraisy apa? Rasulullah tidak punya kunci surga katanya. Iya, kunci surga milik Allah. Tetapi kunci surga dibukakan kepada siapa? Muhammad wa ummatih. Kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Anas, tidak dibuka pintu jannah kecuali li Muhammad wa ummatih. Untuk Muhammad dan umatnya. Tidak ada nabi lain, umat lain yang mendahului untuk memasuki jannah, ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan hadis yang lain yang bersifat umum. Kata Ar-Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula yang lainnya. Wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi. Saya tidak tahu. Ya, demi Allah, apa yang Allah SWT akan buat terhadap diriku. Taib. Ya, ini secara umum, tetapi hadis yang khusus menunjukkan bahwasanya Ar-Rasul, ya, termasuk ahlu jannah, bahkan apa? Sayyidul mursalin. Sayyidu waladi Adam. Ya. Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya pemimpin manusia. Ya. Dan hal itu bukan bangga, bukan sombong. Taib. Dalam bab mengutarakan nikmat, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, mengutarakan nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Ya. Sehingga bagaimana beliau mengkhabarkan para sahabatnya masuk jannah kemudian beliau tertinggal? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Disebutkan dalam hadis Sa'id bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya. Tentang al-mubasyyiruna bil jannah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'id bin Zaid, dan Sa'id bin Zaid pun termasuk apa? 10 para sahabat yang masuk jannah. Kata Rasul, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Taib. Wa Sa'id bin Zaid termasuk ini perawi, Sa'id bin Zaid fil jannah. Taib, wa Talha fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 deretan para sahabat dan juga ya yang belum disebutkan itu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam termasuk dari 10 para sahabat yang masuk jannah. Taib, yang dinaskan oleh Rasulullah SAW di masa hidup mereka. Ya, sehingga tugas kita mengimaninya. Ya, yang datang nas menunjukkan dia pasti dari ahlu jannah, kita pastikan masuk jannahnya tanpa ragu lagi, karena nas menunjukkan seperti itu. Ya. Demikian pula sahabat yang lain, yaitu Thabit ibn Qais al Ansari. Thabit ibn Qais al Ansari ketika turun ayat di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan dikeraskan. Jangan mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thabit ibn Qais Al-Ansari merasa dirinya orang yang telah mengangkat suara, mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pulang ke rumahnya, ya, dan bersedih hati ketika turun ayat tersebut, karena seolah-olah ayat tersebut turun kepada beliau, menegur beliau, ya, telah bersuara yang lantang, yang keras di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ada faedah, ya, Al-Imam Malik tidak menyukai untuk seseorang, ya, bahkan beliau sendiri mengangkat suaranya ketika dibacakan hadis. Ya, kenapa? Karena hadis adalah ucapan Rasul. Jadi Imam Malik mengamalkan ayat tersebut meskipun Rasulullah telah wafat, tetapi beliau tetap membenci ada seseorang yang ribut, berisik ketika dibacakan hadis. Karena hadis adalah ucapan Rasul. Kalau Al-Qur'an jelas, ada larangan tersendiri, ya, ribut, berisik ketika dibacakan Al-Qur'an. Tapi atau Al-Qur'an cuman disetel di rumah, ya. Ya, tambah sepi sini, ya. Disetelkan murotal, enggak didengarkan, ya, ditinggal begitu saja, itu ada larangan. Idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dibacakan Al-Qur'an, fa ansitu lahu. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan seksama dan diam. Nah, ini perintah yang jelas dalam Al-Qur'an tentang Al-Qur'an. Adapun hadis tadi di surat Al-Hujurat, di masa hidup Rasulullah tidak boleh untuk mengangkat suara, kemudian setelah matinya kata Imam Malik yaitu dibacakan hadis untuk kita mendengar yang memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau pulang ke rumahnya, dikabarkan oleh para sahabat bahwasanya innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Engkau bukan termasuk penduduk neraka, tetapi engkau termasuk penduduk jannah. Ya. Rasulullah menyampaikan melalui para sahabatnya. Artinya jangan bersedih karena engkau telah merasa mengangkat suara di hadapan Nabi, mengeraskan suara di hadapan Nabi, tapi Nabi sudah mengabarkan kabar gembira kepada engkau bahwasanya engkau bukan termasuk penduduk neraka, tetapi engkau penduduk jannah. Ya, ini yang perlu kita imani pula bahwasanya Thabit bin Qais Al-Ansari termasuk orang yang dinaskan oleh Rasulullah, ya, min ahli jannah, penduduk surga. Siapa lagi? Ukasah bintu Ukasah ibnu Mihsan, ya, termasuk pula Ukasah, ya, termasuk penduduk jannah radhiyallahu taala anhu. Datang dalam hadis Abdurrahman ibnu Husain, ya, yang disebutkan dalam Fathul Majid, ya, hadis Abdurrahman kalau tidak salah, yang diterangkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasul SAW ditampakkan, uridu alaiya umamun, ditampakkan kepadaku sekelompok umat, ya, yang beliau mengira bahwasanya itu adalah umatku, kata Rasul. Tetapi ternyata umat Nabi Musa, ya, umat Nabi yang lainnya. Maka Rasulullah ditampakkan di antara para Nabi ada yang diikuti oleh satu orang, bahkan di antara para Nabi ada yang tidak ada pengikut sama sekali, ya, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak. Sehingga keberhasilan dakwah itu dalam hadis ini tidak ditinjau dengan banyaknya pengikut. Taib. Karena dalam hadis ini disebutkan oleh Rasul ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma satu, bahkan ada yang tidak ada sama sekali pengikut. Lantas dengan demikian dakwah para Nabi tidak berhasil? Tidak, ya. Karena tugas mereka adalah wa ma alaina illal balagh, kami hanya menyampaikan, tidak memaksa. Taib. Menyampaikan yang benar, ya, larang yang keliru, ya. Sehingga para Nabi tidak bersedih hati, tidak merasa bersedih hati karena tidak ada yang mengikuti, tapi mereka bersedih hatinya karena manusia tidak mau kembali kepada al-haq, ya, kepada kebenaran. Ya, jadi bersedih hatinya bukan karena tidak ada pengikut, tapi karena tidak mau kembalinya manusia kepada kebenaran. Tanya. Kemudian kata Rasul SAW, wa uridha alayya syawadul a'zam, ditambahkan padaku kelompok umat yang besar, dan ternyata itu adalah umat beliau. Yang diantara umat Rasulullah kata Rasul, yadkhuluna jannata sab'una alfan, yadkhuluna jannata sab'una alfan bighairi hisab. Di antara umatku kata Rasul ada yang masuk surga 70 ribu tanpa hisab, ya. Ada di antara umat Rasul 70 ribu, ya, yang mereka masuk jannah tanpa dihisab. Hisab itu apa? Tanpa ditanya dengan detail, kenapa kamu begini, ya, kemanakan hartamu, kemanakan umurmu, tapi Allah SWT langsung masukkan ke dalam jannah. Itu tanpa hisab namanya, tanpa dihitung, ya, tanpa ditanya, tapi langsung dimasukkan. Tayyib. Siapa mereka 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab? Kata Rasul, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang tidak pernah yastarqun, meminta diruqyah. Ya. Salah satunya syarat masuk surga tanpa hisab, ya. Semoga kita pun termasuk dari 70 ribu Ya, karena ada riwayat dari masing-masing 70 ribu tersebut membawa 70 ribu lagi. Ya. Satu orang dari 70 ribu tersebut membawa 70 ribu lagi. Berarti kali berapa? Sehingga kita pun berharap. Tapi dengan syarat kata Rasul, mereka la yastarqun diantaranya, tidak meminta riyah. Ya. Tidak meminta di ruqyah. Tolong ruqyah saya. Ini saya ada jinnya. Ya. Dia minta di ruqyah, minta dibacakan Al-Quran kepadanya. Atau doa-doa. Ya, dihindari. Tayyip. Untuk meminta di ruqyah. Ya, tetapi kalau ada orang lain menawarkan, ya saya ruqyah kamu ya. Tidak mengapa. Ya, kalau ada orang lain menawarkan ruqyah kepada dirinya, tidak mengapa. Asal yang dilarang yaitu meminta. Tayyip. Yang kedua kata Rasul, wala yaktawun, tidak pula dia berobat dengan kay. Ya. Berobat dengan kay itu yaitu besi yang dipanaskan, ditusukan ke dalam yang luka atau kepada urat-urat. Ya. Besi yang dipanaskan kemudian ditusukan pada urat tertentu yang akan menghambat penyakit tersebut. Bagaimana dengan akupuntur? Ditusuk besi banyak. Allah alam, al-zahir tidak termasuk pada ini karena kay ini besinya dipanaskan terlebih dahulu. Ya. Ada kesamaan dengan akupuntur yaitu ditusukan pada urat tertentu sehingga penyakit tersebut tidak bisa menjalar ya kepada daerah yang lain. Baik. Cuman apa? Besi dipanaskan. Ini pengobatan yang sangat ngeri. Ya, menyakitkan. Dan itu pengobatan pamungkas. Ya. Ketika tidak ada lagi pengobatan yang lain. Tayyib. Itu dengan kay. Yang sekarang apa? Na'udzubillah. Kay itu bukan untuk pengobatan, tapi untuk apa? Kawedukan. Ya. Tahu kawedukan ya? Apa kawedukan kalau di kita? Ya. Gedebus. Ya, untuk kebohongan, gedebusan, kekebalan. Ya, sehingga dia kebal mukanya, ya, dengan apa yang dia gedebuskan. Tayyib. Jadi kalau orang pengen kebal kata mereka, kabal, ya, tidak mempan diparang, dibacok, salah satunya supaya dia kabal yaitu ditusuk. Ya, besi yang telah dipanaskan. Tayyib. Yang hal ini katanya tidak akan nanti tidak akan bisa diparang atau tidak akan bisa ditembak. Taib. Ya, ada di antara sebagian manusia yang mencari kekebalan itu dengan cara tadi, ditusukan besi panas. Nah, ini rame, subhanallah. Ada sebagian orang yang ketika menghadapi gentingan ya, atau semacam kita sekarang ini demonstrasi, datang kepada orang-orang yang dianggap punya kesaktian tadi, ditusuk badannya dengan besi supaya kebal katanya. Taib. Maka ini adalah perbuatan yang haram. Ya. Dan pengobatan pun apa? Boleh. Dari segi boleh-boleh dengan kay. Tetapi apa? Hukumannya tidak masuk jannah tanpa hisab. Artinya dia, kalaupun termasuk ahlu jannah, maka dihisab dulu. Ya. Tetapi kalau tidak di kay, enak. Kalau dia termasuk jannah, langsung masuk. Taib. Tanpa ditanya. Seperti itu. Dan yang ketiga kata Rasul, wala yatatayyarun. Tidak pula termasuk orang-orang yang bertatoyur. Ya, mencari atau menganggap untung atau menganggap sial dengan sesuatu yang terlihat, terdengar, ataupun tercium. Ya. Menganggap sial atau menganggap untung dengan sesuatu yang terlihat, terdengar, ataupun tercium. Ya. Bawa terasi. Ah, ini sial ya. Tayyib. Atau susut-susut bau menyan. Ya. Jangan keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah, jangan-jangan kita mati katanya. Itu namanya menganggap sial dengan sesuatu yang dia cium. Bau atau yang lainnya. Bahkan apa? Kok bau bangkai katanya? Bau orang mati. Ya sial ya mah katanya. Tong jadi. Jalan-jalan tong jadi. Ya. Atau apa dengan sesuatu yang dia lihat? Set. Saya lagi jalan ke Bandung. Ternyata di depan mobilnya persis ada orang yang nabrak, cugir. Wah, ini alamat sial. Jangan lanjutkan perjalanan kita. Tayyib. Ini namanya apa? Tatayur. Menganggap sial atau menganggap untung. Ya. Asalnya tatayur itu dengan burung. Ya, zaman dulu asal tatayur itu dengan burung. Jadi mereka untuk mencari keuntungan atau mencari ya, menganggap keberhasilan atau menganggap kesialan dengan apa? Menggeleparkan burung dulu, ya, yang punya darah. Nanti darah ini terbangnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti ikuti jalan dia ke kanan. Ya, misalkan mau dagang pakaian atau dagang apa, kredit, ya, kita jalan itu ke kanan atau ke kiri kan? Ya, ini sampai sekarang ini masih di antara manusia. Ya, kalau mau keluar rumah, mau dagang atau mau bisnis, dia apa? Hitung-hitungan dulu. 10 jari, kanan kiri, kanan kiri. Kalau terakhirnya kiri berarti apa? Dia ke kiri. Tayib. Masih bingung dia untuk berjalan ke kanan atau ke kiri. Ya. Atau temannya apa? Mau pengajian ke Kerawang, enggak tahu jalannya. Ada dua belokan. Ngitung dulu, kanan kiri, kanan kiri. Tayib. Hitung dulu ini, kemana kata yang diikuti, kanan apa kiri? Tayib. Ya. Maka ini termasuk apa? Perbuatan tatayur. Asalnya ingat tadi dengan tapi apa? Ya, semua kata para ulama, baik itu dengan burung ataupun yang lainnya, ya, dengan kupu-kupu ataupun dengan cak-cak, ya, ya toke dan yang lainnya, ya, yang menganggap dia sial atau menganggap dia beruntung, maka itu termasuk tatayur yang dilarang. Karena tatayur min amril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Ada burung gagak di rumahnya, oh ini ada yang mati kayak ini, tayib. Atau yang lainnya. Ya. Ada buek, ya. Atau ayam jago kongkorongok. Ainul-ainulnya sore hari, tayib dan yang lainnya. Tayib. Nah, ini semua adalah mimbab tatayur. Ya, perbuatan-perbuatan jahiliyah dihindari. Kalau seseorang ingin masuk jannah, masuk surga tanpa hisab, dihindari perbuatan-perbuatan tadi. Dan juga yang masuk jannah tanpa hisab, kata Rasul, wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya. Tadi tidak menyandarkan kepada ruqyah, tidak menyandarkan kepada kay, tidak menyandarkan kepada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan yang lainnya. Tayib. Maka setelah Rasulullah menyebutkan ini, faqama ukasyatu, ya, berdiri Ukasyah dengan mengatakan ud'ullaha ayaj'alani minhum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah semoga saya termasuk dari mereka pula. Kata Rasul, wa anta min, engkau termasuk dari mereka, yaitu yang masuk jannah tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Sehingga hadis ini menunjukkan Ukasyah termasuk yang masuk jannah dengan nas tanpa hisab. Tanya. Siapa lagi yang dengan nas termasuk penduduk surga? Hah? Wanita hitam. Oh, wanita hitam yang terkena penyakit ayan. Penyakit ayan. Ayan atau ayan? Ayan. Ya, bukan penghuni masjid. Ada pun wanita hitam penghuni masjid yang disolatkan Rasulullah dan kuburannya menjadi terang benderang. Taib. Ya, artinya dia diterangi di alam kuburnya. Ada pun wanita yang penduduk jannah, yaitu wanita hitam yang punya penyakit ayan. Ya, antum ketahui bahasanya orang yang penyakit ayan, dia apa? Biasanya kejat-kejat, ya. Kayak orang tidak waras, kejang-kejang. Sehingga apa? Terkadang kelihatan auratnya, tersingkap, ya, bajunya, celananya. Ya. Kalau yang sudah pernah penyakit ayan. Ya, ya ini banyak. Seperti saya juga pernah melihat, ya, laki-laki ini penyakit ayan, ya. Kalau sudah penyakit ayan dia kejat-kejat. Kejang. Sehingga pakaian terlepas auratnya, subhanallah, ya. Bahkan kejadian di masjid sampai auratnya kelihatan jamaah seperti itu. Taib. Itu penyakit ayan. Sehingga disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah dari Abdullah bin Abbas, muttafaqun alaih, kata Abdullah bin Abbas kepada Atha muridnya, ya, ala urika min ashabil jannah, maukah aku tunjukkan, ya, seseorang yang masuk jannah. Fahiya imra'atun sauda, yaitu seorang wanita hitam. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, inni asra'u, wahai Rasulullah, sungguhnya menimpa kepadaku penyakit ayan tadi, ya. Yang ketika penyakit tersebut datang, atakasyafu, tersingkap auratku. Ya, terlebih beliau wanita. Ya, meskipun hitam. Ya. Maka kata beliau, ud'ullaha anni, ya, berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah tentang aku supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku ini. Maka kata Rasulullah, ya, in sabarti falakil jannah. Kalau engkau sabar, maka engkau mendapatkan jannah. Ya, kalau engkau sabar, maka engkau mendapatkan jannah. Kata wanita ini, sabartu, aku akan bersabar. Ya, ini nas ini menunjukkan bahwasanya wanita ini mendapatkan jannah berkat kesabarannya yang menghadapi penyakit ini. Yang menghadapi penyakit ayan tadi. Tanya. Siapa lagi di antaranya yang masuk jannah surga dengan nas yang jelas, ya, sehingga kita mengimaninya. Di antaranya Hasan wal Husain. Hasan wal Husain datang dalam hadis Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al Hasan wal Husain sayyida sababil jannah, sayyida syababil jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda surga, ya. Jadi pemimpin pemuda-pemuda yang ada di surga yaitu Al-Hasan dan Husain. Ya, menunjukkan bahwasanya keduanya masuk jannah. Tapi dengan nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya pula yang termasuk masuk jannah tanpa masuk jannah di masa hidupnya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam nas yang jelas, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Tetapi orang ini tidak disebutkan namanya. Disebutkan dalam hadis atau yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, disebutkan bahwasanya rajulun ansar, ya, seorang pemuda ansar. Dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, itu pemuda ansar. Apa sebabnya orang ini dinaskan oleh Rasulullah termasuk ahlu jannah? Kata Rasul, dalam hari pertama ketika orang ini masuk dalam majlis Rasulullah, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah, masuk ke tengah-tengah kalian seorang pemuda dari kalangan ahli jannah. Itu di hari pertama. Di hari yang kedua Rasulullah mengatakan lagi, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah, masuk ke tengah-tengah kalian pemuda dari penduduk surga. Ya. Pemuda ini masuk ke majlis Rasulullah dengan keadaan jenggotnya yang basah dari bekas air wudu. Ya. Maka di hari yang ketiga, dibuntuti pemuda ini oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ke rumahnya, diikuti. Ya. Dia penasaran, kok kenapa Rasulullah, ya, sampai kepada hari yang ketiga mengatakan, ya, bahwasanya orang ini termasuk ahli jannah, penduduk surga. Apa sebabnya? Maka diikuti, diteliti oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di rumahnya, apa yang dilakukan dia. Maka dia dapati orang ini menjaga perkara-perkara yang wajib dia laksanakan. Dan juga apa? Yaqumu minal lail, bangun di malam hari, salat malam. Wa kana idza istayqadha min nawmihi yadhkurullah yusabbihu wa yuhallilu. Ya. Dan nyatalah dia ketika terbangun di malam hari dari tidurnya, dia menyebut nama Allah, bertasbih, bertahlil. Jadi kalau lilir, tahu lilir, ya? Terjaga. Ya. Jadi kalau lilir bukan bukan sate, ya, ya, atau roti lapar, tapi apa? Ketika pemuda ini lilir, ya, terjaga yang disebut nama Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu akbar. Ya. Jadi lilir atau ngalindurnya dengan apa? Membaca nama Allah. Bukan yang lain. Ya. Dengan nama Allah, subhanallah. Ya. Ini pemuda ini. Maka setelah merasa cukup, Abdullah bin Amr bin Al-As memperhatikan orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk ahlu jannah, beliau pulang. Ya. Atau sebelumnya Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada aku tentang engkau, bahwasanya engkau adalah penduduk surga. Maka kata pemuda ini, ya, innama ma ra'ait, sesungguhnya perkaranya apa yang kamu lihat tentang aku. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya beliau termasuk ahlu jannah. Maka kata orang tersebut, perkaranya sesuai dengan apa yang kau lihat tentang aku seperti ini. Maka ketika beliau hendak pulang, dipanggil. Illa, kecuali kata pemuda ini, la ajidu fi qalbi ghillan li muslimin. Qala hadha alladhi ma natiqu alayh. Kecuali kata pemuda ini, ada atau tidak ada dalam hatiku sedikit pun dengki, iri kepada seorang muslim. Ya, jadi tidak ada dalam hati beliau kedengkian, iri sedikit pun terhadap apa seorang muslim. Apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Justru itulah yang kami tidak bisa. Ya. Kebanyakan orang apa? Ada iri, dengki meskipun sedikit. Tetapi kata pemuda tadi, tidak ada pada diriku kedengkian sedikit pun terhadap seorang muslim. Ya, ini yang membedakan, yang menjadikan pemuda ini, ya, disebut oleh Rasulullah, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah, termasuk dari ahlul jannah. Ya, ini dari sekian-sekian orang-orang yang dinaskan oleh Rasulullah masuk jannah. Maka tugas kita mengimaninya. Adapun yang tidak ada nas dia masuk jannah, ya, dari guru kita, kiai kita, ustaz kita, imam kita, cukup untuk kita mengharap, berdoa kepada Allah SWT semoga dia termasuk ahli surga. Tidak bisa untuk memastikan, oh si fulan pasti di jannah, ya. Sehingga sungguh, ya, kita sedihkan sebagian manusia meminta kepada kuburan-kuburan, ya, yang dianggap dia termasuk penduduk jannah. Padahal apa? Tidak ada nas. Rasulullah saja dan para sahabatnya yang jelas termasuk penduduk jannah mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi oleh manusia, dipinta, ya, disanjung, ya, diambil tanahnya, diusap, ya, makamnya. Rasulullah berdoa supaya tidak diagungkan oleh manusia. Ya, bagaimana dengan kuburan-kuburan yang lain yang tidak ada nas atau rekomendasi dari Allah SWT bahwasanya termasuk penghuni surga. Demikian pula tadi yang umum, orang kafir atau orang yang terjatuh ke dalam kekafiran, dia termasuk penduduk neraka. Adapun yang khususnya, ya, kita mengatakan si fulan termasuk penduduk neraka, ya, maka itu harus dengan nas. Ya, itu semua harus dengan nas, dalil. Ya, tidak bisa kita memastikan si fulan karena suka membunuh, suka mencuri atau yang lainnya, oh, dia mah pasti apa? Masuk neraka, ya. Ya, si etama, ya, mungkin masuk neraka umpamanya. Kenapa? Karena tukang mabuk, tukang segala macam dari perbuatan kejelekan, dosa. Ya, maka kita tidak boleh untuk memastikan dia di neraka. Kecuali yang dengan nas. Kalau ada nas menyatakan seseorang penduduk neraka, ya kita pastikan pula. Kita boleh atau bahkan kita harus memastikan dia termasuk penduduk neraka. Seperti tentunya apa? Fir'aun, Wahaman, yang jelas nasnya. Allah SWT sebutkan, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan pagi sore kepada Fir'aun. Ya. Neraka di pagi sore di alam barzahnya ditampakkan kepada Fir'aun. Tayyib. Maka di hari tegaknya kiamat nanti Allah perintahkan, masuklah kalian Fir'aun dan keluarga kalian, pengikut-pengikutnya, ya, ke dalam neraka. Ya, itu jelas nasnya. Tayyib. Demikian pula yang jelas nasnya, Abu Lahab. Ya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sela naran zata lahab. Dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Bahkan bukan hanya dia, wa mara'atuhu hammalatal hatab. Demikian pula yang nas datang, yaitu istrinya. Siapa istri Abu Lahab? Ummu Jamil, Arwa. Ya. Ya, Arwa bintu Umayyah. Tayib. Saudaranya Abu Sufyan, saudarinya Abu Sufyan. Tayib. Ya, sehingga sama suami istri ini, ya Abu Lahab dan Ummu Jamil, Arwa bintu Umayyah termasuk penduduk neraka dengan nas yang jelas dalam Al-Qur'an. Maka tugas kita mengimaninya. Ya, karena perbuatannya yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menentang syariat. Ya. Dan yang lainnya, Abu Talib, ya, dengan nas dalam hadis di Sahih Bukhari, ya, Rasul nyatakan, inna ahwana azaban min ahli nar, sesungguhnya yang paling ringan siksaannya dari penduduk neraka, inna ahwana azaban min ahli nar, yang paling ringan siksaannya dari penduduk neraka, Abu Talib. Abu Talib yang paling ringan siksaannya dari penduduk neraka. Apa itu teringan hukuman di neraka? Yanta'ilu binna'alain yagli bihima dimaghu. Dia memakai dua terompah sendal yang dengannya mendidih otaknya. Dia memakai terompah atau kedua sendal, tetapi sendal yang dikenakan membuat mendidih otaknya. Itu teringan azab di neraka, dan itu diberikan kepada atau hanya kepada Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari paman Rasulullah itu dua masuk neraka, ya, dan dua termasuk apa? Yang mengikuti Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena qadarullah. Dua paman yang mereka masuk neraka namanya pun nama yang terlarang. Kenapa nama yang terlarang? Karena mereka menghambakan kepada selain Allah. Ya, menghambakan kepada selain Allah. Seperti Abu Lahab, apa namanya? Abdul Uzza. Abdul Uzza, penghamba Uzza, dan Uzza ini patung berhala. Jadi dia menghambakan dirinya kepada Uzza. Ya. Kemudian Abu Lahab, Abu Talib, namanya Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Sehingga sama menghambakan kepada selain Allah SWT. Sehingga dua nama ini yang qadarullah menyelisih syariat, kedua-duanya apa? Ahlun nar, penduduk neraka. Ada pendua pamannya yang mengikuti Rasulullah, yaitu Hamzah dengan Al-Abbas. Ya. Hamzah dengan Al-Abbas. Yang keduanya namanya pun nama yang tidak terlarang, ya, tidak menyelisih syariat. Dan keduanya di atas jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini di antara yang nas. Demikian pula yang jelas nasnya termasuk penduduk neraka, yaitu Amir bin Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Amir bin Amr ibn Luhai Al-Khuzai. Dalam Sahih Muslim Ar-Rasul nyatakan, ra'aitu aw ra'aituhu yajurru am'ahu finnar. Aku melihat orang ini, dia menarik usus-ususnya di neraka. Ya. Jadi usus-usus Amir bin Amr ibn Luhai Al-Khuzai terurai dan ditarik oleh dia. Usus-usus yang terurainya. Kenapa? Sebagai hukuman karena dia menarik, menggeret patung-patung yang dia tarik ke daerah Arab, ke Mekah. Ya. Dia menghidupkan dengan wangsit, dengan wahyu syaitan, berhala-berhala yang telah ditimbun dari mulai zaman Nabi Nuh dan umatnya. Syaitan tiupkan lagi, ya, wangsitkan lagi, wahyukan lagi ke si Amir bin Amr ini, bahwasanya ada berhala-berhala dipendam di daerah ini. Maka dia gali dan ternyata ditemukan kembali berhala-berhala. Kemudian dia tarik ke daerah Arab, masukkan ke daerah Jaziratul Arab, sehingga hukumannya, kata Nabi, ya, ususnya terurai di neraka dan dia tarik. Taib. Ya dan billah. Ini tokoh-tokoh yang jelas dengan nas masuk neraka. Adapun yang tidak jelas masuk neraka, tidak boleh untuk kita mentakyin, memastikan si fulan ahli neraka, tidak. Tetapi apa? Kita mengkhawatirkan, ya. Jangan-jangan dengan perbuatan dosanya, perbuatan maksiatnya, perbuatan kafirannya akan masukkan pada dia. Tetap mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala selama dia hidup, ya, kita harapkan rahmat Allah, semoga dia mendapatkan petunjuk hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanallah wa bihamdihi.